Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tumma amma ba'd, saudaraku sekalian, jamaah salat maghrib yang kami cintai, dan mudah-mudahan kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang diberikan taufik dan hidayahnya senantiasa, sehingga kita terbimbing di atas agamanya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita akan memulai kajian kitab Adabul Isyrah wa dhikrus suhbah wal ukhuwah, kitab adab-adab pertemanan, perkawanan, dan juga persahabatan. Dan persaudaraan yang tentunya sama-sama kita ketahui bahwa Islam agama yang sempurna tidaklah meninggalkan satu masalah yang itu adalah maslahat, kecuali kita dapati Islam pasti membimbingnya. Tidak didapati di sana satu kebaikan kecuali pasti Islam membimbingnya. Termasuk perkara yang penting dan utama, karena kita tidak lepas hidup di dunia ini bersama dengan saudara-saudara kita, bersama dengan teman-teman kita seiman, seislam, dan juga bersama dengan manusia. Maka tentunya agar perjalanan, pergaulan, pertemanan, persahabatan, persaudaraan itu terbimbing dan baik, lurus, maka Islam memberikan bimbingan kita, atau memberikan kepada kita semua bimbingan tentangnya. Adapun kitab yang kita kaji ini memang secara khusus untuk membicarakan masalah ini, sehingga mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita, mendapatkan ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan masalah ini, dan bisa mengamalkannya, merealisasikannya dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ini ditulis oleh Abul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi, yang beliau wafat tahun 984 Hijriah. Tidak lain beliau menulis sebagaimana nanti beliau akan terangkan di dalam pendahuluan tulisan beliau ini, karya beliau, tentunya tidak lain adalah dalam rangka sama-sama kita membimbing diri kita untuk beradab dengan adab yang mulia, beradab dengan adab yang terbimbing dan dibimbing tentunya oleh agama ini, oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kita umatnya, tidak mungkin kita mengaku umatnya kalau seandainya kita tidak mengikuti beliau, berkudwa dengan beliau. Bahkan kalau kita mengaku umatnya, hendak dan semestinya kita berkudwa, mencontoh beliau. Demikian nantinya dalam adab yang penting ini dan utama ini, yaitu adab pergaulan, adab kita berteman, adab kita berkawan, bersahabat, bersaudara. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik. Qala rahimahullahu ta'ala. Kita langsung masuk kepada kajian kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata beliau Abu'l Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazzi rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau Muhammad Ibn Muhammad Ibni Muhammad Ibni Abdullah. Beliau namanya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Muhammad Ibnu Muhammad Ibni Muhammad, buyutnya namanya Abdullah Ibni Abdullah. Al-Ghazi Al-Amiri Ad-Dimashq atau Ad-Dimashqi Abu Barakat Badruddin. Beliau adalah seorang faqih. Faqih dalam mazhab Syafi'i. Beliau adalah seorang faqih dalam mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i ini meneruskan generasi-generasi yang diketahui mendalam ilmunya. Fuqaha, mufassirin, muhaddithin. Wallahu a'lam bisawab. Dan beliau adalah salah satu dari orang-orangnya. Beliau berkata rahimahullah, alhamdulillahilladzi akrama khawas ibadihi bil ulfa fid din wa waffaqahum li ikrami ibadihi al mukhlisin وزينهم بالأخلاق الكريمة وشيم الرضية تعدبا بأفضل البشرية وسيد الأمة محمد صلى الله عليه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Beliau memulai kitab beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah yang telah memuliakan hamba-hambanya yang beliau khususkan sebagai contoh pergaulan dan persahabatan di dalam agama Allah. Allah memberikan taufik kepada mereka untuk memuliakan hamba-hambanya dengan ikhlas, dihiasi keadaan mereka dengan akhlak yang mulia, dihiasi dengan perangai-perangai yang diridhai oleh Allah. Semua itu dalam rangka mengikuti adabnya manusia yang paling baik. Pemimpin umat manusia Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jamaah pengajian Bainal Maghrib wal Isya dan para penuntut ilmu. Hampir semua penulis kitab ketika memulai kitabnya, mereka akan membuka kitab tersebut dengan menyebutkan kira-kira apa yang menjadi inti pembicaraan mereka nantinya dalam kitab tersebut. Dan di sini beliau telah mengungkapkan bahwa setelah memuji kepada Allah, beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memuliakan hamba-hambanya dengan dikhususkannya mereka dengan pergaulan yang baik, adab yang mulia, dihiasi mereka dengan akhlak, perangai yang baik, yang diridhai oleh Allah, dengan ikhlas tentunya, untuk diperhadapkan kepada hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Ini semua dalam rangka tidak lain mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia dalam adab, dalam akhlak, dalam tindak tanduk. Beliau juga adalah orang yang paling terdepan dalam memuliakan manusia. Sehingga itu nantinya kita akan dapatkan keterangan kitab beredar dalam masalah tersebut atau beredar dalam keterangan tersebut. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik dan anugerahnya, memberikan kita waktu yang lapang untuk senantiasa kita mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari beliau dalam kitab ini. Qala rahimahullah, ilam ayyuhal akhus salih, aslahallahu sya'nana. Ketahuilah wahai saudaraku semua yang saleh, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala selalu meluruskan dan memperbaiki keadaan kita semuanya. Anna li adabis subah wa husnil israh aujuhan. Ketahuilah bahwa adab-adab pergaulan di dalam Islam, demikian pula pergaulan yang baik dan mulia di dalam Islam, itu ada beberapa sisi bimbingannya dari agama ini. Aujuhan. Wa ana mubayyin minha ma yadullu al-aqil ala akhlaqil mu'minin wa adabis salihin. Dan saya ini adalah saudaramu sekedar menerangkan dari adab pergaulan tersebut yang akan menunjukkan tentunya seorang yang selalu akalnya mau menerima tentang akhlaknya kaum mukminin dan tentang adab-adabnya orang saleh. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, sebagaimana telah kita dengarkan, bahwa bimbingan adab itu ada beberapa sisi, ada beberapa bimbingan dan tuntunan, tentunya dari beberapa tersebut seorang mukmin dia selalu antusias, dia selalu bersemangat untuk menjalankannya. Karena itu beliau mengatakan orang yang akalnya terbuka dan mau menerima, tentunya dia akan mendapatkan petunjuk bagaimana baiknya akhlaknya seorang mukmin dan bagaimana baiknya adab seorang mukmin, adab seorang saleh. Berbeda halnya dengan orang yang tidak mau menerima bimbingan, yang tentunya akalnya tertutup. Dengan bimbingan-bimbingan adab, bagaimana bergaul dengan baik, bagaimana berteman dengan baik, karena dia tidak ingin mendapatkan bimbingan, maka dia akan berpaling darinya, menolaknya. Sehingga itu, tentunya kita semua tidak ingin digolongkan dari golongan yang kedua, yang menutup akalnya dari bimbingan yang baik. Tentunya dalam semua bimbingan, terlebih lagi secara khusus berkaitan dengan bimbingan bagaimana kita bergaul. Kita ingin menjadi golongan yang pertama, yang dimuliakan oleh Allah, dipilih sebagai hambanya. Diberikan taufik dan anugerahnya dan hidayahnya untuk bergaul beradab dengan adab-adab yang mulia, mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wa ya'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala ba'dahum li ba'din rahmatan wa 'aunan." Ketahuilah bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, antara sesama kaum mukminin, satu dengan yang lainnya, Allah menjadikan ini rahmah dan ini yang membantu saudaranya kaum mukminin. Satu dengan yang lainnya adalah rahmah. Satu dengan yang lainnya adalah orang yang dapat membantu untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penolong yang menolong dia agar tidak terjatuh di dalam perbuatan maksiat. Teman yang membimbing dia agar dia selalu dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mukminin. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lisan beliau yang mulia yang terbimbing oleh Allah membimbing kita semua. Apa kata beliau? Matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tarahumihim kama talil jasadi idza ishtaka minhu udwun tadaa sa'iruhu bil humma wassahari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau pernah bersabda, permisalan seorang mukmin satu dengan yang lain dalam cinta kasih sayang mereka seperti permisalannya satu badan. Apabila ada satu anggota badan yang terasa sakit, maka seluruh anggota badan akan terganggu oleh yang sakit tersebut. terganggu dengan demamnya anggota badan tersebut dan terganggu dengan tidak nyamannya anggota badan tersebut. Demikian mukmin, satu dengan yang lainnya, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Dia bukan sebagai musuh terhadap saudaranya, tetapi dia sebagai rahmah. Dia juga bukan sebagai pendorong saudaranya kepada apa yang mungkar, tetapi dia sebagai aunan litta'ah. Dia adalah orang yang menolong kepada ketaatan, yang membimbing kepada ketaatan. Jangan sampai kita sebaliknya, sebagai musuh, sebagai orang yang mendorong saudaranya kepada apa yang mungkar. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan wa qala alaihi salam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam riwayat yang lain, al mu'min lil mu'min kal bunyanil marsus yasuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu gambarannya seperti satu bangunan. Bangunan yang kokoh, saling ikat mengikat satu dengan yang lainnya. Yasuddu ba'duhu ba'dha. Di mana gambarannya sebuah bangunan? Apabila ada dari salah satu bangunan tersebut yang rapuh dan rusak, maka tentunya seluruh bangunan akan rapuh dan rusak. Demikian mukmin. Dia menjadi penolong saudaranya. Dia menjadi rahmah bagi saudaranya. Tentunya bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua betul-betul mesti kita tancapkan ke dalam sanubari kita yang paling dalam. Karena beliau adalah sebaik-baik manusia yang memberikan petunjuk. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kita sebagai umatnya, kita sebagai pengikutnya, tidak ada lain di sisi kita kecuali kita mengatakan kita mendengarkan dan kita mentaati bimbingan beliau. Beliau juga mengatakan al arwahu junudun mujannadah ma ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ruh itu digambarkan dia akan mengingkari dan menolak kalau dia mendapatkan ini dari orang-orang fasik. Karena yang namanya keimanan tidak membimbing kepada apa? Kefasikan. Sehingga kalau dia dapatkan saudaranya kaum mukminin, dia bergembira. Dia senang karena dia akan mendapatkan kasih sayangnya. Dia akan mendapatkan pertolongannya. Dia akan mendapatkan bantuannya. Tetapi kalau dia bertemu dengan sesama kaum mukminin, dia tentunya akan was-was. Karena pastinya kalau dia bukan kaum mukminin, dia akan mendatangkan sumumnya, racunnya. Sehingga kaum mukminin satu dengan yang lain gambarannya seperti satu badan, gambarannya seperti satu bangunan, gambarannya seperti ruh yang bergerombol bersama-sama. Dia tidak akan mencari yang lainnya. Dia akan selalu bersama dengan yang sejenisnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan innal arwah talaka. Naam innal arwah talaqa fil hawa fatashammu. Fatushammu fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Tetapi riwayat ini disebutkan dalam lafadznya ada yang lemah. Ruh itu akan saling bertemu di udara. Akan saling bertemu di udara. Maka dia akan mengenali ini yang sejenisnya atau bukan. Kalau dia ketahui itu dari sejenisnya, dia akan bersatu. Kalau dia ketahui itu bukan dari sejenisnya, dia akan berpisah. Dia akan berpisah. Sehingga itu, inilah prinsip dasar seorang mukmin bergaul, berteman, bersaudara dengan sesama saudaranya kaum mukminin. Cinta mencintai, kasih mengasihi, saling menolong, saling membantu, saling memberikan kelapangan. Demikian mukminin. Karena itu kita bisa melihat generasi kita dari generasi yang awal, generasi umat ini. Generasi yang awal yaitu para sahabat Nabi. Bagaimana mereka sebagai seorang mukmin pertemanannya, persaudaraannya dengan sesamanya, para sahabat. Tentunya kita akan mengatakan di manakah diri kita dengan mereka? Di manakah keberadaan kita dengan mereka? Sehingga kita katakan sangat perlu bagi kita untuk mengetahui, mencari bimbingan dan meminta bimbingan agar bisa selalu senantiasa mencontohi mereka dan menjadi seorang yang beriman yang selalu dirindukan oleh saudaranya. Selalu dicari kalau dia tidak ada. Selalu dikenang kalau dia telah wafat. Karena dia adalah orang yang baik. Dia orang yang sangat dicintai oleh saudaranya. Tetapi sebelum waktu itu, kita yang diberikan taufik, diberikan anugerah oleh Allah kehidupan di dunia ini, maka bagi kita untuk segera memperbaiki dan meluruskan diri kita. Berkaitan dengan pergaulan kita, berkaitan dengan persaudaraan kita, berkaitan dengan muamalah kita terhadap sesama kita, kaum mukminin. Beliau berkata rahimahullah, fa idza aradallah bi 'abdin khairan waffaqahu li mu'asharati ahli sunnah was-salah wad-din wa nazzahahu 'an suhbati ahli al-ahwa wal bid'i al-mukhalifin. Ketahuilah saudaraku sekalian bahwa apabila Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk selalu senantiasa berteman, bergaul, bersahabat, bersaudara dengan Ahlus Sunnah Wassalah Waddin. Dia selalu condong, dia selalu cenderung kepada Ahlus Sunnah. Dia selalu condong, cenderung, senang dengan Ahlus Salah. Orang-orang yang diketahui padanya kebaikan-kebaikan dan perbaikan. Dia pasti senang dengan orang-orang yang Allah berikan dan karunia kepadanya agama. Sahibuddin. Apabila seorang diberikan taufik oleh Allah, diberikan anugerah oleh Allah dengan kebaikan, maka dia akan dicondongkan, hatinya dicenderungkan kepada orang-orang yang baik tersebut. Dia bukan malahan menjauh, bukan malahan mencari teman yang lain, bukan malahan gak senang kepada saudaranya, kaum mukminin, ahlus sunnah, ahlus shalah, atau orang yang ingin berjalan di atas agama Allah. Tetapi dia condong dan cenderung. Ini kalau dia mendapatkan apa? Taufik dan anugerah dari Allah dengan kebaikan. Tentunya dengan perkataan ini kita sekarang mencoba untuk melihat diri kita. Apakah kita adalah di antara orang-orang atau manusia yang mendapatkan taufik dan anugerah dari Allah, cinta kepada ahlus sunnah, cinta kepada ahlus salah, cinta kepada sahibuddin, yang secara umum mereka adalah kaum mukminin, ingin selalu bertemu dengan mereka, rindu, kangen, ingin selalu bersama mereka, ataukah kita dari orang-orang yang tidak seperti itu? Tentunya kalau tidak seperti itu tandanya kita tidak mendapatkan apa? Mendapatkan anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Bersama dengan saudara kita kaum mukminin, sekedar bersama. Belum kita meminta bimbingan, belum kita meminta pengajaran, belum kita meminta agar kita diajarkan ilmu yang benar, belum. Tetapi ketika dia itu adalah ahlus shalah, sahibuddin, dengan akhlaknya, dengan adabnya, dengan tindak tanduknya, kita mendapatkan banyak ilmu dan bimbingan. Masya Allah, ini saudara saya, ketika masuk waktu sholat, dia bersegera untuk berwudu, mendatangi masjid. Lantas di masjid dia berzikir, dia sholat sunnah. Kita yang gak dapat omongan dia, tidak mendapatkan bimbingan dia, terbimbing jadinya. Masya Allah. Mudah-mudahan saya juga dapat seperti itu. Itu ahlus shalah. Itu sahibuddin. Maka kalau ada orang yang seperti ini lantas kita tidak suka misalnya. Contoh, satu contoh tadi. Dan yang sejenisnya dari kebaikan-kebaikan yang banyak, ibadah-ibadah yang banyak, yang dikerjakan, ditegakkan oleh kaum mukminin, kita tidak suka, itu tanda, wal'iyadzu billah, kita khawatir nifak masuk ke dalam hati kita. Para tabi'in menemui para sahabat, tidak ada di antara para sahabat itu yang mereka nyaman, aman dirinya tetap dalam hidayah Allah, dalam keislaman yang sempurna. Tidak ada. Rata-rata para sahabat itu ketika ditanya bagaimana tentangnya, keadaannya, mereka semuanya mengkhawatirkan dirinya dari nifaq. Para sahabat yang Allah katakan tentang mereka radhiyallahu anhum waradu an, mereka mengkhawatirkan dirinya dari apa? Dari nifaq. Sehingga hadirin yang dimuliakan, saudaraku sekalian, jamaah pengajian Bainal Maghrib wal Isya, dan anak-anakku para penuntut ilmu, mereka para sahabat khawatir. Maka kita juga mestinya khawatir. Mestinya khawatir. Dan kekhawatiran itu semakin menjadi kalau kita tidak bersama dengan ahlus shalah wa ahlu wa sahibud din. Apa yang kita dapatkan? Tanpa terasa hati kita mendapatkan kerancuan demi kerancuan, bukan lantas di hadapan kita dia melakukan kemungkaran, tetapi ada beberapa kalimat, ada beberapa pergaulan yang membawa kepada apa yang sebetulnya dilarang, tapi kita mulai terkaburkan, wal'iyadzu billah. Maka kita tidak berharap, kita meminta kepada Allah, kita tidak dimasukkan orang-orang yang seperti itu. Tetapi kita berharap, ya Allah, berikanlah kepada kami taufik, anugerah untuk selalu senantiasa bersama kaum mukminin, mencontohi kebaikan-kebaikan mereka, sehingga kita pun dalam bahasa ketularan kebaikannya. Ketularan kebaikannya. Dan siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, nazzahahu an suhbati ahlil ahwa wal bidai al muhalifin. Dan siapa yang Allah tabaraka wa taala menginginkan kepadanya kebaikan, Allah akan bersihkan dia dari pergaulan dan mempergauli orang-orang yang dipenuhi hawa nafsunya, orang-orang yang dikuasai hawa nafsunya, orang-orang yang lebih senang kepada penyelisian terhadap Rasulullah, orang-orang yang lebih senang menyelisihi jalannya kaum mukminin. Jadi siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah sucikan, bersihkan dia, bebaskan dia dari orang-orang tersebut. Karenanya menjadi tolak ukur kita, pertemanan kita. Dengan siapa kita berteman? Kalau kita berteman dengan orang yang dikatakan dia adalah orang yang dikuasai dengan hawa nafsu, ahlul ahwa, orang yang lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada bimbingan agama, orang yang lebih condong, lebih senang kepada menyelisih apa yang datang dari petunjuk Nabi, maka ketahuilah dalam keadaan ini kita bukan orang yang selamat. Bukan orang yang mendapatkan kebaikan. Tetapi kalau ternyata teman-teman kita, masya Allah, ahlus salah, ahlus sunnah, mereka adalah sahibuddin, maka al-mar'u ala dini khalili. Sebagaimana disebutkan oleh beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam, wal mar'u ala dini khalilih, seorang dengan agama temannya. Jadi kalau dia bersama dengan orang yang baik, pasti dia baik. Kalau dia bersama dengan orang yang tidak beragama, maka dia juga seperti itu. Al-mar'u ala dini khalilih, seorang dengan agama temannya. Falyandur ahadakum au ahadukum man yukhalil, maka tolong diperhatikan dengan siapa Anda atau kita berteman. Dengan siapa kita bergaul? Karena ini menjadi tolak ukur. Maka beruntunglah yang dia bergaul bersama, berteman, bersaudara, bersahabat dengan orang-orang yang baik tersebut. Tadi telah kita utarakan bahwa belum diajarkan ilmu, belum dibimbing dengan ilmu lisan atau perlisan, baru sekedar melihat tindak tanduknya, sekedar melihat bagaimana amalannya. Karena kita bergaul dengannya, kita akan terbimbing. Oh, masya Allah ya, dia subhanallah tidak lepas dari omongannya, omongan-omongan thayyibah. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Tidak usah kita ambil contoh yang jauh. Orang tua ketika omongannya baik, maka anaknya pasti akan mengikuti dia dengan omongan yang baik. Karena anaknya ini melihat bapaknya, melihat umminya. Tapi kalau bapaknya dan ibunya omongannya jelek, anaknya juga akan berbicara dengan omongan yang jelek. Walaupun bapaknya dan ibunya tidak mengajari anak ini, tetapi otomatis karena bergaul dengan bapak ibunya, otomatis akan berkata dengan perkataan yang jelek. Orang yang bergaul dengan orang yang baik, otomatis dia akan terbawa kepada kebaikan. Kalau dia bergaul dengan orang yang jelek, maka otomatis pula dia akan terbawa kepada kejelekan. Jadi belum diajarkan. Seperti orang tua mengajarkan kepada anaknya, nak jangan demikian. Nak hendaknya berkata, belum diajarkan. Anaknya sudah mengetahui. Kalau memberikan, mengucapkan apa? Jazakumullah khairan. Atau kalau menerima pemberian, jazakumullah khairan. Belum diajarkan. Karena orang tuanya biasa menyebutkan ketika menerima pemberian. Begitu juga pergaulan sesama teman. Kalau temannya baik, maka akan dibimbing kepada kebaikan. Kalau temannya jelek, maka dia akan terbimbing kepada kejelekan. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, maka camkanlah baik-baik sabda Nabi tadi, al-mar'u 'ala dini khalilih falyandhur ahadukum may yukhalil. Seorang tergantung dengan agama saudaranya, temannya, maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia bersaudara, berteman, bergaul. Maka tadi kita katakan, yang menjadi barometer teman kita. Kalau kita ingin melihat kita mendapatkan taufik atau enggak, lihat temannya. Lihat temannya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu mendapatkan teman yang baik, yang selalu mendapatkan teman yang membimbing, sahabat yang membimbing dalam agamanya. Kemudian kata beliau membawakan syair, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaran yuktada atau yaktadi. Kata syair, anil mar'i la tas'al wasal an qarinih fa kullu qarinin bil muqaran yaktadi. Seorang jangan dia bertanya tentang orang tersebut, tapi tanya siapa temannya. Jangan ditanya, kamu orang baik? Ya tentunya semua orang akan menjawab, ya saya baik. Tidak ada, oh jangan, saya penjahat. Tidak ada. Anda orang baik? Ya, saya baik sekali, luar biasa baiknya. Dia akan mengatakan, jangan. Tapi, dengan siapa dia berteman? Wasal angkorini, tanyakan dengan siapa dia berteman. Fakullul qarin, fakullu qarin, karena setiap orang yang berteman atau temannya tersebut dia akan selalu mengikuti temannya tersebut. Jadi setiap orang yang berteman pasti akan selalu mengikuti temannya. Fakullu qarin bil muqaran yaktadi. Pernah Imam Ahmad rahimahullahu taala bertanya kepada si A, kepada seorang, tentang bagaimana si B ini. Maka disebutkan si B ini adalah orang yang salih, ahli ibadah. Maka kata Imam Ahmad, bukan itu yang saya tanya. Dengan siapa dia berjalan? Maka dijawab, dia orang yang soleh, dia orang yang ahli ibadah, cuma dia bersama dengan temannya dari Qadariyah. Maka kata Imam Ahmad, berarti dia Qadariyah. Karena seorang dinilai dengan temannya. Maka dari taufik Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang, Allah datangkan teman yang baik padanya. Allah pilihkan dia teman yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan dia dari teman-teman yang jelek. Karena nanti dengan teman yang baik ini dia akan mendapatkan pergaulan yang baik. Dia akan mendapatkan contoh bagaimana bergaul dengan bergaul yang baik dan terbimbing. Sehingga satu dengan yang lainnya saling membimbing. Wallahu a'lam bisawab. Di sini dibawakan kalam Ali ibnu Abi Thalib, tetapi kalam ini tidak benar dinisbahkan kepada beliau. Kalaupun kalam yang beliau bawakan di sini bagus, tetapi menyandarkan kepada Ali ibnu Abi Thalib, tentunya tidak dibolehkan karena ini tidak didapati dari beliau, atau tidak didapati riwayat yang sahih dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rahimahullahu ta'ala, adabul isyrah. Setelah beliau membuka dengan pembukaan kitab tadi, maka beliau masuk kepada bagaimana bimbingan-bimbingan terhadap pergaulan tersebut. Bagaimana bimbingan-bimbingan terhadap pergaulan tersebut. Adabul isyrah. Tentunya bimbingan yang lurus, yang benar, tidak sulit bagi seseorang untuk mendapatkannya. Karena agama ini walhamdulillah telah sempurna di dalam menerangkan segala macam bentuk kebaikan. Segala macam bentuk kebaikan. Demikian sampai kepada kebaikan yang berkaitan dengan pergaulan, pertemanan, persahabatan. Sehingga nantinya dalam bimbingan di sini tidak akan lepas daripada bimbingan agama. Oleh karena itu, kita harapkan dengan apa yang kita kaji, kita menuntut ilmu, mempelajari ilmu, berbekal ilmu, maka yang harus dan mesti ada pada kita, bagaimana kita nantinya merealisasikannya. Bagaimana nantinya kita mengamalkannya. Kita berharap Allah tabaraka wa ta'ala memberi kepada kita taufik dan anugerahnya, agar kita tetap dibimbing olehnya dengan ilmu yang bermanfaat. Dan kita juga meminta kepada Allah agar supaya kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan tentunya kita sangat berharap agar kita terus menerus bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan kita peroleh dari majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan keterangan tadi memberikan manfaat. Adapun bab yang tadi telah kita baca, Adabul Isra, atau kita baru ingin masuk kepada pembahasannya, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.